Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Haddatsana Abdullah ibn Muhammad Qala haddatsana Abu Amir قال حدثنا سليمان ابن بلال المديني عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي gurunya Imam Malik رحمه تعالى عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني dari زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواسطة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل عن اللقطة. Ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang lukata, barang temuan. Faqala, maka beliau menjawab, i'rif wika'aha. أو قال وعاءها وعفاصها kamu kenali wikanya wika ialah talinya sesuatu yang digunakan untuk mengikat atau belum mengatakan wi'anya wi'a sama dengan ifas ifasaha ialah wi'a tempatnya. Wi'a itu pecahannya ada tempat lukata tadi itu. Tamam, wi'a, ifas sama. Kalau wi'a talinya. Jadi kamu kenali tempatnya bagaimana? Tutupnya atau talinya bagaimana? Tsumma'rifha sanatan. Kemudian kamu umumkan barang temuan tadi selama setahun. Thumma istamti' biha. Kemudian setelah setahun, kamu mengambil manfaatnya dari barang tadi. Fa in ja'a rabbuha. Namun kalau datang pemiliknya, fa'addiha ilaih, maka serahkan kepada dia. Qala, kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, fadala fil ibil, lalu bagaimana kalau yang lukata itu, barang yang hilang itu, ialah unta? Saya menemukan unta. Faghadiba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Hatta ihnarat wajnata. Hingga merah wajnah beliau. Aw qala ihmar wajhu. Sampai merah wajahnya. Wajnah kalau masalah ikhwan fillah na'zakumullah ini perut naki yang di lehernya yang besar itu. Tamam? Yang di leher yang besar itu memerah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih orangnya. Kalau marah, kalau murka ketahuan dari mukanya, berubah mukanya. Faqala maka belum menjawab. Wa ma laka walaha? Ada apa kamu dengan unta tadi? Ma'aha siqa'uha. Bersama dia minumannya. Wa hidha'uha. Dan sepatunya. Taridul ma'a. Dia bisa datang ke tempat air. Wa tar'as syajar. Dan dia bisa memakan pohon-pohonan. Fadharha. Hatta yalqaha rabbuha. Maka biarkan unta tadi hingga dijumpai atau ditemukan oleh pemiliknya. Qala, laki-laki bertanya lagi. Fadharul ghanam. Lalu bagaimana dengan kambing yang hilang? Temuan kambing. Qala, beliau mengatakan, laka, untukmu, awli akhika, atau untuk saudaramu, awli zibi, atau untuk serigala. Artinya, diambil. Hadis ini, ikhwan fillah na'zakumullah, pembahasan tentang masalah luqatah, barang temuan, disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab ini, bab marah ketika memberikan pengajaran. Ini tegas dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang luqatah ibil, barang temuan dalam bentuk unta, diambil atau tidak. Maka beliau marah. Marah sampai merah mukanya. Ada dua kemungkinan yang fanatikin azakumullah yang menyebabkan beliau marah ketika ditanya tentang masalah ini. Kemungkinan yang pertama ialah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah melarang mengambil luqatah unta. Beliau sebelumnya pernah melarang untuk mengambil barang temuan dalam bentuk unta. Paham ya? Sudah dilarang, kok tanyakan lagi? Marah beliau. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dikarenakan orang tadi dangkal pemahamannya. Tidak bisa membedakan antara barang temuan yang bisa diambil dan barang temuan yang tidak bisa diambil. Maka beliau marah. Ini karena fitnah azakumullah beberapa ihtimalat. Kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab marahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal. Intinya di sini khana bintin azakumullah ialah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marah ketika menjawab pertanyaan. Marah ketika memberikan mau'ibah, pengarahan. Marah ketika memberikan ta'lim. Marahnya khana bintin azakumullah sekali lagi ketika melihat sesuatu yang mungkar. Melihat sesuatu yang tidak benar. Melihat sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama. Maka boleh marah. Ada ya juz. Diperbolehkan ya khana bintin azakumullah. Dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Ada sini khana bintin azakumullah. Menunjukkan masyru'iyat. Disyariatkannya su'alul alim, masyru'iyatu su'alul alim amma ashkala alaih. Disyariatkan bertanya kepada seorang alim dalam perkara-perkara yang dia tidak paham. Tamam? Dalam perkara yang dia tidak paham, yang masih muskil, yang masih rumit bagi dia tentang perkara agama ini. atau bertanya kepada sang alim untuk menambah wawasan dia dalam beragama. Su'alu ahli al-ilm. Dan ini khana bintin azakumullah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Tanyakan kepada para ulama ahlu zikir kalau kalian tidak punya ilmu. Maka jadi khana bintin azakumullah menunjukkan kepada kita segala sesuatunya itu khana bintin azakumullah dengan ilmu. Berucap dengan ilmu, berbuat dengan ilmu, bertindak dengan ilmu, bermuamalah dengan ilmu, berakhlak dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu, semuanya harus bil ilm, dengan ilmu. Sehingga kehidupan ini fa nabiyina azakumullah perlu disemarakkan dengan yang namanya ilmu. Agama ini perkara yang penting fa nabiyina azakumullah. Sebab kalau dengan tanpa dasar ilmu, maka dikhawatirkan ikhwan fillah azakumullah, amaliyah dia, ucapan dia bertentangan dengan norma-norma agama dalam keadaan dia meyakini dia itu benar. Kalau orang itu bermuamalah menggunakan adatnya, menggunakan kebiasaannya, dia berakhlak menilai seseorang itu punya akhlak bagus muamalahnya dinilai dengan adatnya, dengan tanpa melihat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka seringkali yang terjadi khanafitin azakumullah ialah dia mengingkari sesuatu yang menurut dia tindakan yang kurang berakhlak, tindakan yang kurang tepat muamalahnya, dikarenakan tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan adatnya. Padahal ikhwan fillah azakumullah, sesuatu yang dia ingkari tadi ternyata masyru' disyariatkan dan dibolehkan dalam syariat, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala khatir. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka di sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan ahamiyatul ilm fil hayat, pentingnya ilmu agama ini dalam kehidupan. Nah, kali ini khana fi tinasakumullah yang ditanyakan ialah tentang luqafah, barang temuan. Luqafah khana fi tinasakumullah ialah barang yang ditemukan di tempat-tempat kaum muslimin, di jalan-jalan kaum muslimin, di gang-gang kaum muslimin, tamam, di sebuah tempat yang bukan milik seorang muslim. Paham ini ya? Di sebuah tempat yang bukan milik seorang muslim. Ada luqata. Kenapa saya katakan di sebuah tempat yang bukan milik seorang muslim? Kalau kamu menemukan sebuah barang dan itu ada di wilayahnya seorang muslim, wilayah dia, fi hirzihi, dalam naungan dia, maka bukan luqatah namanya itu, barangnya orang. Kalau kamu ambil, nyolong, maling. Paham ini? Hah? Misalkan ada orang punya pekarangan yang luas, pekarangannya luas, tamam. Nah, biasanya orang ini khana bintin azakumullah pelihara ayam, bebek, tamam, apa yang semisalnya, dia masukkan dalam kandang. Kalau mau dilepaskan, dilepaskan di pekarangan dia. Nah, pekarangan dia ini khana bintin azakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang lewat di situ, jalan setapak kecil begitu, untuk lewat aja, jalan tembus. Tidak bisa kemudian khana bintin azakumullah, kamu lewat di situ menemukan, loh, ada ayam ini. Luqatah ya akhi. Barang temuan loh ini. Luqatah ini. Nah, ini bukan luqatah ya khana bintin azakumullah. Sebab, fi hirzi insanin, barang tersebut pada naungan, pada tempat seseorang. Namanya hirz. Kalau kamu mengambilnya, itu namanya maling. Itu namanya nyolong. Paham ya? Sehingga yang namanya luqata ya khanabitina azakumullah, di luar itu semuanya. Ada huwa. Yang namanya luqata. Misalkan kamu berjalan di jalanan kaum muslimin. Memang disiapkan untuk jalan. Kamu mendapati di sana, tamam, ada satu ikat, sesuatu yang diikat atau yang di apa namanya sesuatu dalam kain begitu yang diikat. Kamu lihat apa ini? Apa ini? Kamu pegang, kamu buka, ternyata dalamnya ini ada kalungnya, ada gelangnya, ada giwangnya, cincinnya, perhiasannya, seorang, satu, misalkan. Ini yang namanya luqatah. Yang namanya luqatah. Paham ya? Luqatah yang menunjukkan azakumullah dibagi oleh para ulama, ada luqatah gadirah, ada luqatah sabirah. Ada barang temuan yang besar, ada barang temuan yang rendah, yang remeh. Yang remeh. Paham? Yang remeh. Barang temuan yang besar ialah luqatah, barang temuan yang dianggap oleh pertengahan masyarakat, ausatun nas, pertengahan orang. Ini orang-orang yang pertengahan ekonominya, enggak terlalu kaya, enggak terlalu kiri, tengah-tengah, dianggap sebagai barang yang berharga. Maka ini khonabitina azakumullah, kalau kamu menemukannya, dikatakan sebagai luqatah dan harus diumumkan. Faham itu? Faham ya? Luqatah kabirah. Kalau luqatah saghirah, barang temuan yang remeh yang kecil, ini menurut pertengahan orang tidak dianggap barang yang berharga, biasa itu. Saat ini kembali kepada urf kebiasaan masyarakat tadi, pertengahan tadi. Kalau kita dianggap sebagai perkara yang remeh, maka masuk dalam bab luqatah saghirah. Barang temuannya kecil seperti ini, khana bintina azakumullah, tidak diumumkan dan langsung masuk dalam kantong. Paham ya? Dari mana tuh ya ikhwan? Pembagian seperti ini. Diambil dari riwayat ini. Paham? Ketika Rasulullah SAW ditanya masalah luqatah, beliau mengatakan, "I'arif wika'aha wa'ifasaha tum'arif hasanatan tum'atam sampai ila akhir hadis." Ini untuk luqatah yang kecil. Yang besar. Diumumkan. Sedalnya mana untuk luqatah yang saghirah? Nggak diumumkan. Laka awli akhika awli zi'if. Ketika bertanya tentang masalah ghanam, kambing. Paham ya? Beliau mengatakan laka aw li akhika aw li zi'if. Kalau kambing, untuk kamu. Atau saudara kamu. Atau untuk serigala. Ada saghirah. Paham? Ingat, ini yang rajih di kalangan para ulama, kembali kepada urf, kebiasaan masing-masing masyarakat, dilihat pada ausatun nas, pertengahan-pertengahan orang. Tidak terlalu kaya, tidak terlalu kiri. Tengah-tengah, dianggap sebagai perkara yang remeh, maka dikatakan luqatah saghirah. Langsung diambil. Kalau kambing, ikhwanabitin azakumullah, di zaman sekarang ini, termasuk barang yang sangat berharga sekali. Satu ekor kambing, harganya bisa 500.000. Bisa 1 juta, 200, 300, 600, 700, besar. Paham ya? Sehingga itu semuanya kembalinya qanabitina azakumullah kepada uruf kebiasaan masing-masing daerah, masing-masing tempat. Kalau dianggap remeh, biasa adi itu. Kalau dikatakan luqatah saghirah, laka, au, li akhika, au, lizid. Paham ya? Misalkan di sebuah tempat yang namanya ayam, barang remeh. Yang itu, misalkan yang namanya ayam, barang remeh itu. Jangankan orang-orang pertengahan, orang-orang yang fuqara wal masakin, orang fakir miskin, ayam biasa itu. Kehilangan ayam itu kayak kehilangan uang 500 perak. Biasa itu, misalkan. Amam, kamu di jalan besar, ada ayam. Wah, ini dia. Hah? Dengan jalan bukan miliknya orang, bukan tempatnya orang, enggak ada yang mencari. Wah, kalah. Ayam, laka, au li akhika, au li musang. Nah, paham? Ima untuk kamu, atau untuk saudara kamu, atau untuk si musang. Atau serigala. Ini kembali pada urf, kegiatan tempat khanabitin azakumullah. Kalau tempat kita ini, yang namanya ayam, itu berharga. Hah? Orang pertengahan dikasih ayam. Jazakallah khair ya akhi, sering-sering aja ya. Gitu. Allahumusta'an. Hakata ya kan, tinggal luqatah, ada luqatah jazirah, ada luqatah sabirah. Paham ini? Tadi paham ini? Nah. Baik, lagi apa arjan? Ente sedang berjalan. Paham? Di tengah jalan, kamu menemukan kolam suah yang sudah berlepotan dengan lumpur. Ini masih bagus, kamu pegang itu masih zen, ini masih bagus ini. Cuman karena apa namanya kena lumpur atau kena hujan, kena tanah, kelihatannya lusuh, kelihatan kanan. Kalau cuci bersih, itu kincelong masih ini. Gimana tuh ya, ya kena marja? Luqatah saghirah atau luqatah katsirah? Sekarang saya bicara di sini. Sekarang bicara di sini. Saghira. Hakeka. Masya Allah. Marjan itu. Nah, luqatah saghirah. Nah, hatta pemulung enggak mau ngambil itu. Eh, Allah musta'an. Lapa. Luqatah saghirah. Diambil, cuci yang bersih. Ah, bagus dipakai. Untuk sholat orang Iran. Kamu baru beli Quran surah dari mana itu? Ya akhi, luqatah saghirah ya akhi. Eh, ini para semuanya kecil. Mau diumumkan lagi, pakai aja langsung. Allah Taib ya. Kemudian untuk luqatah yang kabirah, yang besar ya khonabtin azakumullah, ini wajib diumumkan. Paham? Ini yang sahih. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz fi'il amr. Thumma arifha sanatan. Kemudian kamu umumkan selama setahun. Sehingga mengumumkan luqatah selama setahun. Ini wajib. Paham ya? Paham ini? Ini menunjukkan ya Nabi Tina Azzaikumullah. Yang namanya barang temuan itu tidak bisa menjadi hak milik kamu. Paham ya? Tidak bisa menjadi hak milik kamu. Kamu mengambilnya untuk diumumkan. Selama setahun. Disebutkan oleh para ulama yang Nabi Tina Azzaikumullah. Mengumumkannya di tempat kamu menemukan barang tadi. Dan kamu menemukannya di alun-alun Sidayu. Misalkan. Maka kamu mengumumkan di sana. Paham? Di saat orang lagi ramai di sana. Bisa hari itu, bisa pula hari yang berikutnya. Agar. Diumumkan. Siapa yang kehilangan ini? Jangan menyebutkan ciri-cirinya. Banyak yang ngaku nanti. Makanya Rasulullah mengatakan i'rif wika'aha wa ifasaha. Ini fungsinya untuk kamu, bukan untuk orang lain. Kamu harus tahu bagaimana talinya, harus tahu bagaimana tempat barang tadi, ciri-cirinya bagaimana. Itu untuk kamu. Paham? Kamu simpan baik-baik. Kemudian kamu umumkan kepada orang lain. Sampaikan, barang siapa yang kehilangan apa namanya perhiasan, silakan datang sama saya. Sangat begitu, masih datang. Saya. Kamu tes. Begitu ya kon, kamu tes. Apa perhiasannya? Oh, saya kehilangan apa namanya zamrud hitam. Mikir. Bukan kamu orangnya. Oh, saya pak. Apa kamu kehilangan apa? Saya kehilangan cincin. Tayyib. Di cincin yang cincin semata atau ada tempatnya? Cincin toh atau dia ada yang jatuh begitu. Mikir, enggak cocok ini. Jangan begitu. Sedangkan yang ada pada kamu itu ya cincin, ada cincinnya, ada gelangnya, ada kalungnya, ada apa lagi? Giwangnya. Cincin, giwang, iya, anting-antingnya. Ada tempatnya begitu. Hah? Ada, mikir. Jadi ngomong, saya pernah kehilangan. Bagaimana? Iya, saya kehilangan cincin, gelang, kalung, giwang. Anting-anting. Ah, tayyib. Itu apa namanya? Hilang tanpa ada tempatnya atau bagaimana? Ah, tempatnya. Ah, tayyib. Terus apa namanya warna tempatnya? Warnanya putih, Mas. Asli giron. Yang ada pada kamu warnanya apa? Merah misalkan. Ini giron. Ah, bukan kamu tempatnya. Ada lagi yang maksud itu. Warnanya apa? Merah. Tayyib. Itu merahnya merah muda atau merah hati? Oh, merah muda, Pak. Pikir. Harus begitu ya, Pak. Sampai betul-betul sesuai dengan barangnya. Merahnya merah hati. Kemudian ada apa namanya, samping-sampingnya itu ada kayak kuning-kuningnya ila akhiri. Sesuai persis dengan barang tadi. Salam, ini milik kamu. Silakan. Agak. Kalau enggak begitu kan nanti na'asakumullah. Kulun yada'i. Semua kan mengaku. Itu barang dia. Agar. Kalau ada orangnya fa'inja'a rabbuha fa'adhiha ilaih. Kalau datang pemiliknya sesuai dengan sifat-sifat yang ada, benar, maka serahkan sama dia. Kalau, kasihkan sama dia. Dan kemudian, betul Pak, tapi komisinya loh Pak. Nah begitu ya. Kasihkan sama dia. Nah, ambil. Kemudian kalau misalkan kamu dikasih sama dia, jazakallah khair, terima kasih banyak nih Mas, telah menemukan barang saya ini untuk Mas. Ya kalah, jazakallah khair. Allah Faris, ngininya tebel ya. Masyaallah. Jazakallah khair. Agar. Kemudian hanya bidin asakumullah, kalau kemudian diumumkan selama setahun, berupaya diumumkan di tempat ya, dia menemukannya, kemudian di tempat sekitar-sekitarnya selama setahun penuh. Selama setahun penuh. Juga tidak ada yang datang sama kamu. Maka di penghujung satu tahun ikhwanabitin azakumullah, kamu bisa menggunakan barang pati. Semastamti' biha. Silakan kamu menggunakan barang pati. Kamu nikmati. Kamu pakai. Tapi dengan syarat. Itu sebenarnya ikhwanabitin azakumullah ialah hakul mut'ah. Hak semata-mata menggunakan. Bukan hak kutamlik. Bukan hak memiliki. Paham ya? Artinya, hanafitina azakumullah, kalau misalkan sudah setahun lebih, kamu mengumumkan, sudah kamu pakai, tahu-tahu, di tahun yang kedua, ada yang datang, persis sesuai dengan barangnya, dengan ciri-cirinya, ila akhiri. Akhalas ya, kamu kasihkan sama dia lagi. Nih, untuk kamu. Ini diambil dari ini firman Allah dari kalimat summa arifha sanatan summa stamti' biha. Paham ya? Ada urutannya. Silakan kamu mengumumkan selama setahun. Kalau enggak ada yang datang, maka kemudian setelah itu menunjukkan ba'da sana, ba'da haul. Tamam, setelah setahun silakan kamu menikmatinya. Ketika kamu menikmati barang tadi, fa in ja'a rabbuha fa'tiha ilaihi. Kalau juga setelah itu datang pemiliknya, serahkan lagi sama dia. Sehingga lukata ya khanabatina azakumullah. Itu demikian. Apa namanya bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Paham ya? Bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Bukan untuk dimiliki. Sehingga kalau kemudian kamu ini khanabatina azakumullah. Tidak mau bersusah payah. Bercapek-capek selama saat mengumumkan. Jangan diambil. Sudah biarkan aja. Sebab kalau kamu mengambilnya, kamu berkewajiban untuk mengumumkannya. Kalau tidak, selesai ya. Kalau hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah. Ini semuanya ikhwan fillah na'udzubillah dikecualikan luqata unta. Kalau unta kalah, jangan diambil. Jangan diambil. Biarkan tuh unta sana kemari sampai ditemukan sama pemiliknya. Ada khusus untuk unta ikhwan fillah na'udzubillah. Ini lagi apa lagi ya? Apakah ada bedanya antara luqatah Mekah, barang temuan yang ditemukan di Mekah, dengan barang temuan yang ditemukan di tempat yang lainnya? Gak ada bedanya? Ada apa gak ada? Gak ada bedanya? Semuanya sama? Agak tak? Dalilnya? Riwayat ini, umum. Agak tak? InsyaAllah alaih. Hah, enak. Ada benda tu. Allahul Musta'an. Ada bedanya ya, Pak. Ada bedanya. Bedanya kalau Nabi Tina Azzaikumullah, kalau luqatah Mekah, barang temuan yang ditemukan di Mekah, tidak boleh diambil kecuali untuk mu'arif. Seseorang yang hendak untuk mengumumkan saja. Artinya apa? Tidak ada hak untuk dinikmati. Fahamin? Faham ya? Sehingga luqatah Mekah ya Nabi Tina Azzaikumullah, barang temuan yang ditemukan di Mekah, diumumkan terus sampai ketemu orangnya. Tidak ada keterangan sana. Apa? Ini juga dengan dasar hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang luqatah Mekah. La ya'khudhuha illa li mu'arrifin. Tidak boleh diambil kecuali oleh seorang yang hendak mengumumkannya. Paham ya? Ini khusus untuk barang temuan yang ada di kota Mekah. Mafhum? Mafhumun insyaAllah ta'ala. Adikana bikin azakumullah. Sedikit pembahasan tentang masalah luqatah. Naam, barang temuan. Ini lagi akhwan abu labisa. Kalau menemukan anak, bagaimana? Mungkin deh ini. Mungkin deh. Hah? Mungkin. Sangat mungkin sekali. Apalagi sekarang, bling-bling. Hah? Hah? Diumumkan? Selama tahun? Tahu batas? Duh, biasanya apa? Yang tahu batas untuk Mekah saja. Misalkan, antum pergi ke Surabaya. Paham? Surabaya. Tahu-tahu setengah jalan, antum setengah apa namanya, naik mobil begitu. Cuma antum, kok ada bungkusan putih. Tolong. Sesuatu yang terbungkus kain putih. Apa ini? Tengah jalan. Antum berhenti. Dilihatin. Anak. Anak kecil. Bayi. Umurnya masih sebulan, dua bulan. Masih hidup. Gak mati, masih hidup. Nah, terus sih. Apa kemudian? Ah, lu kotoh. Biarkan aja lah. Kalau kamu teruskan lagi. Takilah ya. Itu manusia. Jangan kamu biarkan dia mati. Jadi gimana Pak? Diambil. Diambil. Terus diumumkan. Diumumkan. Kalau kemudian tidak ketemu si empunya, bapaknya atau ibunya. Hah? Dirawat sendiri. Masya Allah ya. Susah kalau untuk lo kota anak. Nggak ada yang mau ngaku. Hah? Nggak ada yang mau ngaku. Ibn Abidin Azzaikumullah. Apalagi kebiasaan yang ada pada apa namanya ahlul ma'asi itu buang anak, seneng dolanannya, seneng main-mainnya, nggak mau tanggung jawab, ya, ayo, sehingga ketika anaknya lahir dibuang, kadang dibuang di kali, kadang di tanam, kadang di tong sampah, kadang di bawah jembatan, wah, wala haula wala quwata illa billah, sehingga kalau menemukannya Maka ikhwan fillah azakumullah termasuk kewajiban kalian untuk mengasuhnya. Kalau ada yang mengaku sesuai dengan keadaannya, ini anak saya, salah tampil. Jazakallah. Tapi seringkalinya tidak ada, umumnya tidak ada yang mengaku. Resikonya berat, tidak ada. Itu anak saya. Ya kan, tampil. Dia ngasuh. Hah? Maka diasuh ikhwan fillah azakumullah luqafah tadi. Diasuh sampai dia besar. Tamam? Kalau bisa disusui supaya menjadi anak susuan kalian. Ada soal kecil. Ini apa yuk? Ini anak temuan yuk. Anak temuan. Lukotoh anak. Sejak kamu rawat, disusui sama istrimu. Tamam? Besar. Sampai dewasa. Muzuat perempuan ini. Kalau sama kamu enggak boleh yuk. Dia bapak susuan, bapak kamu itu bapaknya dia susuan. Disusui sama istri kamu enggak boleh diambil yuk. Hah? Walaupun besaran londo enggak boleh yuk. Hah? Tapi dia besar yuk, muzuat, menikah dia. Apakah bisa kamu menjadi walinya? Terbesar pinten sih. Apa Mujahid? Bisa enggak jadi walinya? Bisa insya Allah. Ah, iya iya. Ah. Apa sahabat? Bisa jadi walinya? Waliun nikah. Bisa. Apa Abdullah? Al-Hasan. Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Enggak bisa ya, Irfan. Sebab dia itu hanya bapak sesuan saja. Tamam? Bapak sesuan, ikhwan fillah azakumullah, itu hanya dalam bab kemahraman saja. Tidak ada perwalian, tidak ada warisan. Jadi paham ya? Sehingga kalau anak tadi itu ikhwan fillah azakumullah mau menikah, maka serahkan kepada siapa? Jun kepada sultan penguasa. Tamam? As-sultanu waliyyu man la waliyalah, maka penguasa sebagai wali bagi seorang yang tidak punya wali. Bukan sama Jun di, bukan sama Jun di ya. Tamam? Demikian pula tidak ada warisan. Misalkan Ayubnya mati, hartanya banyak, maka anak tadi tidak bisa mewarisi hartanya Ayub. Nanti paham ya? Sebab dia bukan anak kandungnya. Hadza huwa. Masya Allah. Apakah boleh memakai barang yang ditinggal atau tertinggal seperti handuk atau sarung dengan maksud tidak memilikinya? Penting di mana? Di pondok maksudnya? Hah? Misalkan yang teman-teman yang dulu sudah pulang nggak balik lagi, meninggalkan handuknya atau meninggalkan sarungnya atau semisalnya, hah? Itu insya Allah ya ikhwan, insya Allah ta'ala. Kebiasaannya biasa berlangsung, memang dia relakan untuk teman-teman yang ada di sini. Makanya saran umum dipakai untuk bersama. Tapi kalau ada miliknya ikhwan fillah azakumullah, maka harus izin kepada dia. Kecuali kalau memang kebiasaannya orang tersebut ridha. Dia ridha dan dia rela kalau barangnya dipakai dengan tanpa izin. Bagaimana dengan luqathah barang temuan berupa uang kertas? Berapa ukuran luqathah besar kecilnya? Nanti itu dikembalikan kepada kebiasaan pertengahan masyarakat. Sekarang kamu menemukan uang Rp 1000 rupiah. Hah? Ingat ya, bukan di apa namanya di tempatnya orang loh ya, di tempat umum. kalau RP 1000 rupiah di lemarinya orang, ada maling. Ada maling. Hah? 1000 rupiah yang mana binti nazakumullah, misalkan kamu di jalan-jalan sana. Tamam? Sambil lagi jalan, tahu-tahu mata kamu tertuju pada sebuah angka. Wah, apalagi gambarnya agak kehijauan, bayangannya 20 ribu ini. Lihat, oh 1000 rupiah, kalah. Bisa kamu ambil. 1000 rupiah, kalau binti nazakumullah, itu sabira. Kecil. Ambil, masukkan, beli es. Sama. Ingat dikembalikan kepada kebiasaan mati fana binti nazakumullah. Kalau kamu menemukan uang kertas 100 ribu, atau 100 ribu, misalnya itu besar ya, Pak. Ya, besar sekali. Gitu itu gajinya orang bayinah. Bagaimana dengan penemuan barang-barang purbakala yang ditemukan di dalam bumi seperti kendi emas, mahkota emas dan sebagainya? Bagaimana kalau negara mewajibkan pun mewajibkan itu adalah hak milik negara? Kalau memang ada peraturan demikian ya fana binti nazakumullah dari negara, maka saya sama negara. Gimana lagi? Mereka yang minta. Namun fana binti nazakumullah ini bukan luqatah namanya. Ini namanya rikaz. Namanya harta rikaz. Definisinya dafnul jahiliyah. Peninggalan orang jahiliyah. Orang kita mengatakan harta, harta karun. Misalkan kamu punya sawah, jangan sawah lah, tambak. Karena punya tambak di sini ya. Nah, misalkan tambak, kamu punya tambak ini. Tambaknya kamu ini, kalau binti nazakumullah, hendak kamu dalamkan. Kok maksudnya kurang dalam ini? Kamu cangkul, pinggir-pinggirnya cangkul, cangkul. Tapi nyangkul tadi itu. Apa ini? Kok kemudian kemincelong? Hah? Diangkat keluar kendi emas. Tadi bilangnya kendi emas ya. Kendi emas. Aslinya yang dibutuhin Rasulullah itu milik kamu. Sebab dia di tanahnya kamu sendiri. Milik kamu. Namun dikarenakan dia itu terpendam dalam bumi, dikatakan sebagai rikat, ada zakatnya. Zakatnya berapa ya, kawan? Hah? Berapa? 2,5? Apa? 20%? 1/5? Khumus? Nah, dikasih gak khumus ya, akhi. Hah? Lah, pas ada zakatnya. Sama-sama bagi saya. Kalau enggak 20%, 10%. Antara itu. Ada. Saya paham ya? Kalau kemudian ketahuan sama pemerintah, lu ini apa namanya barang yang antik, mau diminta sama negara, ila akhirnya. Ya, terserah kamu. Baina kau baina. Antara kamu dengan mereka. Kalau kamu mengatakan, ini saya dapatkan dari tangan saya pribadi. Sertifikatnya ada, dari tangan apa ya? Bukan tangan negara. Entah pokoknya negara minta begini, begini, begini ya. Baina kau baina. Urusannya kamu dengan mereka, ya fana binti nazakumullah. Tapi umumnya fana binti nazakumullah, kalau ada seorang yang menemukan sesuatu yang begitu-begitu, biasanya dikasih sesuatu sama mereka. Hah? Kalau masalah yang menemukan gua Maharani, gali, ada guanya. Wah, dibongkar, ternyata isinya indah katanya. Saya sih sampai segini yang belum pernah masuk juga. Nah, katanya orang yang menemukan, masya Allah, di enakan hidupnya begitu. Nah, Allahumma sa'an. Ini karena bikin Allah tergantung antum dengan pemerintahnya. والله على المصراط التقيل هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله.